إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya berpesan kepada diri saya dan kita sekalian untuk sama-sama bertakwa kepada Allah, kerana sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah di dunia dan akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebelum nak mulakan tajuk khutbah ini, saya suka untuk ingatkan diri saya dan tuan-tuan sekalian berkaitan dengan sunat qabliyah Jumaat. Sunat qabliyah ataupun dua rakaat sebelum menunaikan solat Jumaat. Para ulama berselisih pendapat tentang solat dua rakaat ini. Sebahagian daripada mereka, mereka katakan ada solat dua rakaat. Sebahagian daripada mereka kata tak ada solat. Itu tak penting. Cuma yang pentingnya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, azan Jumaat adalah sebanyak satu kali dan kemudian terus solat. Di zaman Khalifah Uthman radhiyallahu anhu, azan Jumaat sebanyak dua kali. Di zaman Uthman. Sebab apa dua kali? Sebab untuk mengingatkan orang dan untuk memanggil orang datang ke masjid menunaikan solat. Jadi apabila orang mendengar azan yang pertama, orang tahu dekat waktu solat, lalu orang datang ke masjid dan orang tunaikan solat Jumaat. Maka di zaman Uthman bin Affan, apabila orang menunaikan dua azan, bila ada dua azan sebelum solat Jumaat, sebahagian ulama berpandangan selepas azan yang pertama kita salat dua rakaat qabliyah Jumaat. Artinya dua rakaat sebelum salat Jumaat. Bila dibuat begitu? Apabila azan ada dua kali. Apabila dua kali azan, kita salat selepas azan yang pertama. Selepas azan yang kedua, kita dengar khutbah. Tetapi kalau azannya hanya sekali, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i, kalau azannya hanya sekali, maka tidak ada salat qabliyah Jumaat selepas khatib berkhutbah. Jadi bagi sahabat-sahabat yang masuk ke masjid, hendaklah mereka menunaikan salat qabliyah Jumaat kalau mereka kehendaki sebelum khatib berkhutbah. Sebab apabila khatib berkhutbah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut fala yatakallama ahadukum. Apabila khatib berkhutbah, janganlah seseorang daripada kamu bercakap. Wa man takallama faqad lagha. Siapa yang bercakap pada ketika itu, maka dia lagha, sia-sia. Wa man lagha fala jumu'ata lahu. Sesiapa yang sia-sia, maka tidak ada pahala Jumaat baginya. Itu artinya jangan bercakap-cakap. Dan begitu juga artinya jangan buat benda lain melainkan dengar dan bagi perhatian perkataan khatib. Melainkan orang yang dia masuk masjid lambat. Apabila dia masuk masjid lambat, khatib tengah berkhutbah, apa dia buat? Dia mesti solat dua rakaat sebelum duduk. Sebab itu adab memasuki masjid. Solat dua rakaat dan kemudian mereka duduk. Mudah-mudahan Allah merahmati saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Muslimin yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhallazina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan jagalah keluarga kamu daripada neraka. Dan bahan bakar neraka itu terdiri daripada manusia dan juga api, dan manusia dan juga batu. Maka ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam masyarakat yang kita hidup, institusi yang paling kecil adalah keluarga. Semua orang bertanggungjawab dalam masyarakat. Pemimpinnya bertanggungjawab, ulama'nya bertanggungjawab, gurunya bertanggungjawab, pemimpin setempatnya bertanggungjawab, jirannya bertanggungjawab, semua bertanggungjawab. Tetapi institusi yang paling kecil yang mesti dijaga betul-betul adalah keluarga. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut banyak ayat tentang keluarga. Dan apabila Allah memerintahkan diri kita, jagalah diri kamu. Bukan sekadar diri kamu. Kamu kena jaga diri kamu dan kamu kena jaga keluarga kamu daripada neraka. Kenapa Allah pesan? Kerana Allah sayangkan kita. Kerana Allah nak kita selamat. Lalu Allah pesan kita untuk jaga diri kita dan jaga keluarga kita. Apa pentingnya keluarga? Keluarga ini menentukan kita ni masuk syurga ataupun kita masuk neraka. Keluarga ini adalah amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul 'an ra'iyyatih. Semua kamu ini ada tanggungjawab. Semua kamu ini adalah pemimpin. Dan setiap seorang daripada kamu akan ditanya di hadapan Allah tentang kepimpinan kamu. Tentang orang yang duduk di bawah kepimpinan kamu, kamu akan ditanya oleh Allah. Dan Allah sebut di dalam Al-Quran, di antara anak-anak kamu, isteri-isteri kamu, harta-harta kamu itu ada di antaranya yang merupakan fitnah. Ada di antaranya yang aduun lakum, musuh kamu. Kerana ada di antaranya yang akan menarik tangan kamu dan melemparkan kamu ke dalam neraka Allah wa'iyadu billah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hatta keluarga yang kita tinggal, kalau kita mati, kita pergi ke kubur, keluarga yang kita tinggal memberi manfaat sehinggalah bila kita ada di dalam lubang kubur. Sebab itu Nabi SAW sebut, apabila anak Adam ni meninggal dunia, apabila kita terputus daripada dunia, kita tinggalkan dunia, maka in qata'a amaluhu illa min salatin. Semua amalan-amalan yang dia buat ni, apa sahaja yang ada atas muka bumi ni, ibadat yang dia buat, puasa dia, solat dia, haji dia, buat baik pada jiran dia, Nabi kata semua terputus, berhenti. Akaun untuk pahala, akaun untuk dosa terputus. Wa taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang daripada kamu tidak akan tanggung dosa orang lain. Putus. Berhenti amalan kamu. Illa min salatin. Melainkan Nabi kata ada tiga benda yang belum lagi putus. Tiga benda ni akan bersambung. Apa tiga benda itu? Salah satu di antaranya adalah sadaqah jariah. Tuan-tuan, beli kipas angin sedekah kat masjid. Selagi mana kipas angin ni berpusing, selagi itu tuan-tuan akan dapat pahala walaupun kita duduk dalam lubang kubur. Beli vacuum ke masjid, selagi mana orang guna vacuum tu untuk cuci lantai masjid, selagi itu kita dapat pahala walaupun kita duduk di dalam lubang kubur. Sedekah jariah itu yang pertama. Dan apa sahaja bentuk sedekah jariah yang lain, bina lampu di jalan, letak tiang lampu, selagi mana lampu itu menerangi jalan yang orang lalu, selagi itu kita dapat pahala yang tidak terputus. Allahu Akbar, sedekah jariah. Sebab itu Nabi kata apabila kamu sedekah, harta kamu tak kurang, kamu jangan takut. Kerana setiap yang kamu sedekahkan itu Allah balas. Kalaulah manusia tahu balasan Allah, dia akan tahu yang balasan di akhirat itu lebih daripada balasan di dunia. Sedekah ni bukan sekadar sedekah kat masjid. Sedekah bukan sedekah kepada badan-badan apa nama? Yang duk jaga manusia ni semua ni. Badan-badan amal. Bukan itu saja. Nabi sebut hatta luqmah. Hatta walaupun satu suap nasi, kamu suapkan nasi itu dalam mulut isteri kamu, itu juga sedekah. Allahu Akbar. Sedekah tidak terputus. Dan yang kedua, ilmu yang bermanfaat juga tidak berputus. Kamu ajar manusia ilmu bermanfaat, ilmu itu tak putus. Dan yang ketiga, anak saleh yang mendoakan kamu, itu juga tidak terputus. Berterusan apabila anak kamu mendoakan kamu. Kerana apa? Kerana anak ini hasil didikan kamu, hasil penat lelah kamu. Kamu bentuk anak itu, kamu shape peribadi anak itu. Allah menentukan bentuk fizikal anak kamu. Allah tentukan, Allah lukis. Yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Allah melukiskan rupa kamu ketika kamu berada di dalam rahim sebagaimana yang Allah nak. Kamu tak nak kena-mengena. Hidung kamu pengek, kamu tak boleh bagi tinggi. Kamu hitam, tak boleh bagi-bagi putih. Itu urusan Allah. Tapi dalam bab akhlak, Allah bagi kekuatan itu pada ibu bapa. Nabi sebut, ma min mauludin illa yuladu ala fitratin. Tidak ada satu pun yang dilahirkan melainkan dia lahir di atas fitrah. Fitrah, suci dia, bersih dia, kain yang bersih. Fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Maka kedua ibu bapanya ialah yang menjadikan dia Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Maka tuan-tuan dan puan-puan, bertakwalah kepada Allah. Takutlah azab Allah. Janganlah ada di antara kita yang mengabaikan tanggungjawab terhadap isteri dan juga anak-anak kita. Kerana kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya nak kongsi nasihat yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Bagaimana cara kita mendidik? Mungkin kadang-kadang kita terlepas pandang. Mungkin kadang-kadang kita didik eloklah isteri dan anak-anak kita. Tapi faktor-faktor lain yang datang kacau mereka. Rosak. Kita ajar dia agama, dia rosak juga. Dalam bab ini, mungkin kita tak mampu untuk tahan kehendak Allah. Sebab anak kita bukan 24 jam duduk dengan kita. Dia pergi sekolah, lagi banyak masa dia di sekolah. Dia duduk dengan kawan, lagi banyak masa dia. Maka boleh jadi kita didik, tapi ada benda lain yang lagi kuat yang rosakkan dia. Mudah-mudahan kita doa Allah lindungi kita dan juga keluarga kita daripada api neraka. Lindungi diri kita dan keluarga kita. Jangan minta lindung diri kita sendiri. Sebab apabila keluarga kita tak selamat, mereka tarik tangan kita juga. Apabila isteri kita tak selamat, dia tarik tangan kita juga. Melainkan apabila kita tunaikan tanggungjawab kita, yang seterusnya itu ketentuan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana Luqman mendidik anaknya. Ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Daripada ayat yang ke-12, daripada ayat ke-19 dalam surah tu, dalam surah Luqman, Allah cerita apa nasihat Luqman kepada anak dia. Ini nasihat. Allah sebut, "Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah." وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Maka kami telah berikan kepada Luqman al-hikmah. Kami berikan kepada Luqman kebijaksanaan, ilmu. Kami bagi kepada Luqman. أَنِشْكُرْ لِلَّهِ. Luqman, kamu mesti syukur kepada Allah. Itu balasannya. Apabila Allah bagi kat kita, kamu mesti syukur kepada Allah. Kenapa kita syukur? وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Sesiapa yang bersyukur, maka sebenarnya dia bersyukur kepada diri dia sendiri. Kita puji Allah, kita ucap Alhamdulillah, kita ucap terima kasih ya Allah. Itu bukan untuk Allah, itu untuk kita. Setiap ucapan itu Allah balas, Allah bagi kebaikan kepada kita. Syukur itu adalah syukur kepada diri kamu sendiri. Kita puji ahli politik. Ini dekat dengan musim pilihan raya. Ahli politik seronok. Pujian tu untuk dia. Buat dia seronok. Kita puji guru kita. Guru kita seronok. Pujian tu untuk dia. Tapi apabila kita puji Allah, itu bukan untuk Allah. Fa innama yashkuru li nafsi. Kamu bersyukur kepada diri kamu. Wa man kafar. Kalau kamu tak mau puji Allah juga, kamu dapat harta, kamu kata ni akulah punya. Anak kamu berjaya, kamu kata ni akulah didik. Isteri kamu cantik, kamu kata ni akulah punya. Harta kamu banyak, kamu kata ni akulah cari. Waman kafar. Tuan-tuan dan puan-puan dengar, waman kafar. Siapa yang kufur? Fa inna Allah ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji. Allah tak perlu harta kamu. Allah tak perlu keluarga kamu. Allah tak pandang apa yang ada pada kamu. Allah kaya dan Allah Maha Terpuji. Wa id qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunay la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Dan apabila Luqman berkata kepada anaknya dan dia berpesan kepada anaknya, wahai anakku, jangan kamu syirikkan Allah. Kerana syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jangan syirikkan Allah. Itu nasihat pertama. Itu ilmu pertama yang wajib bagi setiap seorang daripada kita untuk ajar anak dan juga isteri kita. La tusyrik billah. Jangan kamu syirikkan Allah. Jangan kamu syirikkan Allah. Kita berjaya dalam bab ini, langkah pertama kita betul. Kita gagal dalam bab ini, kita fail langkah pertama kita. Ramai di kalangan masyarakat kita, anak baru lahir tidak pasang tangkai. Sebab apa pasang tangkai? Selamat dia. Sebab apa pasang tangkai? Dia tak kencing malam. Sebab apa pasang tangkai? Nanti dia tak kena panahan mata orang. Sebab apa pasang tangkai? Nanti dia tak kena gangguan jin. Kita buat syirik. Man 'allaqal tamimah faqad asyrak. Siapa di antara kamu yang sangkut gantak rantai, sangkut tangkai, faqad asyrak, maka dia telah syirik. Siapa yang buat benda tu, dia fail pendidikan pertama. Walaupun anak dia berjaya, walaupun anak dia tidur malam tak ada ifrit kacau anak dia, tapi dia gagal. Sebab dia bukan berlindung dengan Allah. Dia ajar anak dia, benda paling penting kau mesti takut dengan jin ifrit. Benda paling penting kau mesti takut dengan iblis. Benda paling penting kau mesti percaya bahawa tangkai ni lah bagus. Dia gagal dalam langkah yang pertama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nasihat untuk diri saya dan kita sekalian. Kadang-kadang kita selalu sebut ke anak kita, jangan pergi dapur, pergilah ada jin. Jangan masuk bilik seorang-seorang, pergilah ada hantu. Jangan keluar rumah seorang-seorang, nanti kena colik dengan bunian. Kita sedang menanamkan dalam jiwa anak-anak kita untuk takut. Takut bukan kepada Allah, takut kepada makhluk. Kita salah. Luqman ajar anak dia, benda pertama dia ajar, la tusyrik billah, jangan buat syirik dengan Allah. Kerana syirik itu adalah kezaliman yang besar. Seterusnya, wa wassayna al-insanu biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li waliwalidayka ilayya al-masir. Dan kami pesan kepada manusia supaya buat baik kepada kedua ibu bapa. Ibunya telah mengandungkan dia di dalam kesusahan, di atas kesusahan. Bukan sahaja susah, susah di atas kesusahan. Wa fisaluhu fi amain, dan ibunya menyusukan dia selama 2 tahun. Hendaklah kamu bersyukur kepada Allah dan hendaklah kamu bersyukur kepada kedua ibu bapa kamu. Ilayyal masir. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Kenapa kita bersyukur kepada ibu bapa kita? Ini benda penting, tuan-tuan, yang kedua. Kita pesan kepada ibu bapa kita, kita pesan kepada anak-anak kita, kamu mesti berterima kasih, kamu mesti hormat aku, kamu mesti jaga hak aku, kamu mesti hormati aku, bagi kepada aku kebaikan. Bulan-bulan gaji bagi dekat aku. Sebab apa? Sebab kita kata kamu balas budi aku. Sebab kita kata kamu berhutang kepada aku. Tapi cuba kita kata kepada anak-anak kita, ingatlah kalau kamu abaikan tanggungjawab itu, Allah sebut di dalam Al-Quran, ilayyal masir. Kamu buat apa kamu nak buat, akhirnya kamu akan kembali kepada Allah. Allah akan tentukan segala-galanya. Maka ibu bapa kalau dia nak didik anak-anak dia, dia tak boleh jadikan anak-anak dia takut dengan dia. Dia mesti jadikan anak-anak dia takut dengan Allah. Ramai di kalangan manusia pada hari ini, mereka hilang hormat kepada ibu bapa mereka. Bahasa mereka dengan ibu bapa mereka, lancang mulut mereka dengan ibu bapa mereka. Pedas, gigitan lidah mereka terhadap ibu bapa mereka. Kasar perilaku mereka terhadap jiwa ibu bapa mereka. Allah sebut di dalam Al-Quran, wala tanharhuma, wala taqul lahumu uffin, wala tanharhuma. Jangan kamu kata kepada ibu bapa kamu uff. Jangan kamu kata satu perkataan keras, satu perkataan. Wala tanharhuma, dan jangan kamu hertik mereka. Kalau ibu bapa kafir bagaimana? Allah sebut di dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau dua-dua ibu bapa kamu mengajar kamu buat benda-benda kufur. Bukan sahaja kufur, mengajar kamu buat maksiat, mengajar kamu untuk melanggar perintah Allah, fala tuti'huma. Jangan ikut mereka. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi di dunia kamu mesti buat baik kepada mereka. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Dan ikutlah jalan orang yang ikut jalan aku. Allahu akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, lihatlah bagaimana Allah ajar di dalam Al-Quran. Allah ajar kita macam mana nak didik anak-anak kita. Allah ajar anak-anak, kalau mak bapak dia ajar dia buat benda syirik, tinggalkan benda syirik itu. Tinggalkan suasana syirik itu dan ikutlah sabila man anaba ilayya. Ikutlah jalan orang-orang yang kembali kepada Allah. Maka anak-anak apabila ibu bapanya gagal bagi perintah yang baik, gagal tunjukkan agama yang baik, dia mesti ikut jalan orang-orang yang kembali kepada Allah. Ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kamu akan kembali kepada aku, kata Allah, dan aku akan terangkan apa sahaja amalan yang kamu buat. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala sebut tentang Luqman, ya bunayya, wahai anakku. Ini nasihat yang besar, yang cukup penting. Kita kena bagi anak kita semua tahu benda ni. Innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi yati biha Allah innallaha latifun khabir. Ini nasihat yang paling besar. Luqman sebut kepada anaknya, wahai anakku, andai kata sesuatu itu sebesar biji sawi, sebesar biji sawi kecil, letak biji sawi ke atas tangan kita, kita nampak kecil, letak kat bawah, kita tak boleh nak cari dah, tak jumpa mana dia duduk, tak jumpa. Kalaulah sekecil-kecil biji sawi itu, fatakum fi sakhratin, dia berada di atas batu yang banyak bermuka-muka batu ni, banyak pecahan-pecahan batu, batu kat tepi pantai, kamu letak biji sawi ni atas batu tu, anak ketam pun belum tentu kamu nampak kat atas batu. Kamu letak biji sawi atas batu, au fis samawat, ataupun kamu lemparkan ke atas langit sebiji biji sawi ni di atas langit yang kamu tak nampak, kamu tak tahu wujud ke tak wujud. Au fil ard, ataupun biji sawi itu kamu lempar di atas tanah. Allahu akbar. Tanah, tuan-tuan, tanah yang kuning ni, kita letak biji sawi satu, siapa boleh cari? Ambil lempar, siapa boleh cari? Tak jumpa. Ya'ti biha Allah. Ini benda penting. Allah kata, kalaulah sebiji sawi ni kamu letak di atas batu, kamu baling atas langit, kamu letak di atas tanah, maka Allah akan mendatangkan dia. Esok di akhirat, benda-benda kecil suci ni pun Allah akan datangkan dia. Allah akan tunjukkan dia kepada kamu. Innallaha latifun khabir. Allah maha halus. Allah menghalusi setiap sesuatu. Dan Allah maha bijaksana, pakar dalam semua bidang. Tuan-tuan, kita kena beritahu ke anak-anak kita, jangan takutkan kita, tapi takutkan Allah. Kita suruh anak-anak kita solat bukan sebab takutkan kita, tapi kerana takutkan Allah. Kita pukul anak-anak kita tak solat bukan kerana kita nak pukul dia, tapi kerana Allah Subhanahu wa taala. Anak kita mesti sedar yang bila dia buat salah, Allah melihat, Allah memerhatikan dia, dan Allah menghukum dia. Aqimis salah. Dan Luqman sebut selepas itu, ya bunayya aqimis salah, wahai anakku, dirikan salat. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkan orang buat kebaikan. Luqman ajar anak dia daripada kecil, perintahkan orang buat kebaikan. Nak wanha 'anil munkar, larang orang daripada buat munkar. Kamu nak pergi solat, kamu jangan jalan pergi solat seorang-seorang, ajak orang lain mai solat dengan kamu. Kamu nampak orang buat benda mungkar, kecil ke, besar ke, jangan kamu seorang dia jauh, larang orang daripada buat benda mungkar. Wasbir ala ma asabaka. Boleh solat, boleh suruh orang buat benda baik, boleh larang orang buat benda mungkar. Lepas tu bala akan datang kepada kamu. Manusia di atas muka bumi ini memang benci kepada orang yang suruh benda baik. Manusia di atas muka bumi ini memang benci kepada orang yang halang kemungkaran. Semua orang benci, melainkan orang beriman kepada Allah. Suruh orang buat baik, orang benci. Halang orang daripada masuk neraka, orang benci. Tapi Luqman kata ke anak dia, solat, suruh orang buat baik, halang orang buat mungkar. Lepas tu Luqman kata, wasbir ala ma asabaka. Lepas tu kau mesti sabar di atas apa sahaja yang menimpa kau. Sebab jalan ni, jalan suruh orang buat baik dan halang orang buat mungkar ni, dia bukan jalan yang mudah. Tak ada dalam sejarah dunia jalan yang orang lalu ni buat baik dan halang mungkar mudah. Tak pernah berlaku. Melainkan apabila kamu mula nak langkah satu kaki menjurus ke arah jalan ni, kamu kena tahu bahawa jalan ni berliku-liku, bahawa jalan ni bersimpang siur, bahawa jalan ni banyak halangan menanti kamu, banyak benda yang menghalang kamu, banyak benda yang menekan kamu, banyak benda yang menarik kamu ke belakang. Tapi Luqman pesan kepada anak dia, wasbir ala ma asabaka. Engkau pilih nak melalui jalan ini, engkau mesti sabar di atas apa yang akan menimpa engkau. Inna dhalika min azmil umur. Kerana itulah urusan yang paling tepat. Jalan yang kamu nampak berat nak lalu ni, itulah urusan yang paling tepat. Wala tusair khaddaka linnas. Suruh orang buat baik dah. Hormati mak bapak dah. Jauhi syirik dah. Ibadat kamu lengkap. Amalan kamu bagus. Lepas tu Luqman pesan, wala tusair khaddaka linnas. Jangan kamu palingkan pipi kamu daripada manusia. Kamu jangan sombong. Jangan kata, eh aku dah bagus dah, aku tak pandang orang-orang ni semua. Aku standard lain, aku tak layan orang-orang ni semua. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan kamu palingkan muka kamu daripada manusia. Kamu jangan sombong. Kamu mesti rendah diri. Kamu mesti tunduk bila berjalan. Jangan angkat kepala kamu. Dan selepas itu Luqman pesan kepada anaknya, wala tamshi fil ardi maraha. Dan jangan jalan di atas muka bumi ini dengan mendabik dada. Bangga, akulah yang paling hebat. Jangan, jangan. Dan Luqman Allah sebut dalam Al-Quran, inna allaha la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur. Kerana Allah tidak suka setiap yang bongkok dan setiap yang sombong. Subhanallah, tuan-tuan muslimin dan muslimat, ini nasihat Al-Quran. Bukan setakat suruh orang buat baik, kamu jangan melanggar. Bukan setakat halang orang buat mungkar, kamu jangan sombong. Kamu sentiasa merendah diri kepada manusia. Waqsid fi mashyika waghdud min sawtika. Bersederhanalah di dalam kamu berjalan, wahai anakku. Jalan elok-elok, jangan belagak. Waghdud min sawtik. Dan rendahkanlah suara kamu. Inna ankaral aswati la sawtul hamir. Kerana seburuk-buruk suara adalah suara keldai. Jangan bising, jangan jerit, jangan pekik kepada orang lain. Jangan tunjukkan kamu ni besar, kamu ni hebat. Berjalanlah kamu dalam keadaan tenang dan rendahkanlah suara kamu kepada manusia. Mudah-mudahan Allah bagi kita manfaat dan Allah selamatkan diri saya dan tuan-tuan sekalian dan juga keluarga kita daripada azab neraka. Allah pelihara kita sekalian. Aku la qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، عليكم بتقوى الله، عليكم بتقوى الله، ittaqullah mastata'tum. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Hendaklah kamu sentiasa takut kepada Allah dan sentiasalah takut kepada Allah sehabis kemampuan kamu. Takutlah kepada Allah di atas keluarga-keluarga kita. Takutlah kepada Allah andai kata kita membiarkan amanah yang Allah letakkan di atas bahu kita. Takutlah kepada Allah andai kata kita mengabaikan pendidikan dan tarbiyah keluarga kita. Takutlah kepada Allah kalau kita berjalan menuju ke syurga Allah, kita biarkan keluarga kita terkontang-kanting di belakang. Takutlah kepada Allah kalau kita menyiapkan diri kita daripada azab Allah, kita siapkan diri kita dengan segala macam persiapan untuk jauh daripada azab Allah. Dalam masa yang sama, kita lihat keluarga kita dekat dengan azab Allah, kita biarkan mereka. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Kerana akhirnya kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hidup ini adalah putaran. Di dunia ini benda berputar. Andai kata kita melakukan sesuatu dengan baik, maka akhirnya orang buat baik kepada kita. Andai kata kita melakukan mungkar, akhirnya kemungkaran itu akan balik kepada kita. Kerana kebenaran itu memberi ketenangan kepada manusia. Dan juga penipuan itu memberikan kepada manusia perasaan tidak tenteram. Maka takutlah kepada Allah dan sentiasa kembali kepada Allah. Mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menunjuki kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya." Wahai Tuhanku, berilah kepada aku supaya aku ini bersyukur ke atas nikmat yang Engkau beri kepada aku dan juga nikmat yang Engkau beri kepada kedua ibu bapaku. Minta supaya bersyukur. Begitu juga banyak doa-doa lain di dalam Al-Quran, yang mana doa itu bukan sahaja kita seorang, diajarkan untuk kita dan juga keluarga kita bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita bersama daripada menerima adab Allah disebabkan kekurangan dan juga adab pengabaian yang kita lakukan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita tak tahu, kita berhadapan dengan Allah kita sendiri-sendiri. Tak ada orang lain yang boleh membantu kita. Maka persiapkanlah diri kita sebelum kita berhadapan dengan Allah. Siapkanlah diri kita dengan ibadat. Tunaikanlah semua tanggungjawab kita. Kita hutang dengan manusia, kita tunaikan. Kita sakiti hati manusia, kita minta maaf. Kita hina manusia, kita minta maaf kepada dia. Kita abaikan tanggungjawab kita, kita kembalikan tanggungjawab itu. Kita tak bayar zakat, kita bayar zakat semula. Semua tanggungjawab kita di atas muka bumi selesaikan sebelum kita kembali kepada Allah. Kerana hutang dengan manusia ini menghalang kita daripada masuk syurga Allah. Allahu Akbar. Sahabat datang tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau aku mati syahid, aku masuk syurga ke?" Nabi kata, "Betul, engkau masuk syurga. Kalau aku ni buat jahat sepanjang hidup aku, aku masuk syurga juga ke?" Nabi kata, "Betul, engkau masuk syurga. Ibadat tak kuat langsung, masuk syurga juga ke?" "Betul, engkau masuk syurga." Apabila para sahabat jalan, Nabi panggil sahabat itu datang balik. "Betul, engkau masuk syurga." Melainkan satu benda. Melainkan apabila engkau ada hutang dengan manusia, engkau tak masuk syurga lagi. Apatah lagi kita lukakan muka manusia. Apatah lagi kita alirkan darah manusia. Apatah lagi kita curi harta manusia. Apatah lagi kita buka kehormatan manusia lain. Apatah lagi kita dedahkan aib manusia lain. Ini semua menghalang kita daripada mendapat rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita bersama. Mudah-mudahan kita doa, mudah-mudahan Allah beri kebaikan kepada kita di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ighfir lana jami'an. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina warzuqna rizqan hasanan tayyiban mubarakan fih. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت. اللهم ارحمنا يا الله في دنيانا وفي آخرتنا. اللهم انصر المسلمين. اللهم انصر الجيوش المجاهدين. اللهم دمر أعداءنا وأعداءك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل دائرة السوء عليهم يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الحمد لله. آمين يا رب العالمين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم والمصلحون. أقم الصلاة.